الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih membahas seputar hukum-hukum al-jihadu fi sabilillah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan beberapa kondisi dan keadaan di mana al-jihad yang hukum asalnya fardu kifayah, maka ia menjadi fardu ain dalam kondisi-kondisi yang telah kita terangkan pada empat keadaan. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu al-jihad, syarat-syarat dalam berjihad. Yani maksudnya syarat-syarat diwajibkannya seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud al-jihad di sini adalah jihad at-talab, jihad al-hujum, jihad menyerang, yang hukumnya fardu kifayah. Adapun dalam jihad ad-dafa', jihad karena membela negerinya, membela darahnya pada saat orang-orang kafir mereka hendak menguasai negeri kaum muslimin, maka gugur semua syarat-syarat dalam berjihad. Dan diwajibkan bagi siapa saja yang berada di negeri tersebut untuk melakukan pembelaan, baik laki-laki maupun wanita, tua, muda, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang dimaksud di sini syurutul jihad, syarat-syarat diwajibkan yang berjihad, yang jihad at-talab atau jihadul hujum. Yushtaratu li wujubil jihadi sab'atu syurutin, disyaratkan dalam hal diwajibkannya berjihad bagi seseorang ada tujuh syarat. Wahiyal al-islamu, yaitu Islam, wal bulug, mencapai usia balig, wal aqlu, berakal, wal dhukuriyah, dia seorang lelaki, wal hurriyah, dia seorang yang merdeka bukan seorang budak, wal istita'atul maliyah wal badaniyah, dan memiliki kemampuan dari sisi materi, demikian pula dari sisi fisik. Wassalamatu minal amradi wal adrar, dan selamat dari berbagai macam penyakit atau udhur yang menggugurkan kewajiban berjihad disebabkan karena sakit yang dia derita yang menyebabkan dia tidak mampu ikut serta dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti buta atau pincang atau lemah dan yang semisalnya. Ini pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya berjihad secara umum. Kemudian beliau menerangkan masing-masing dari syarat tersebut. Fala yajibul jihadu 'alal kafir, maka tidak diwajibkan berjihad bagi seorang yang kafir. Seorang yang kafir di luar Islam dengan berbagai macam jenis kekafirannya. Li'annahu ibadah. Sebab jihad itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tajibu alaihi. Sedangkan ibadah tidak diwajibkan bagi seorang yang kafir. Wa la tasihhu minhu, bahkan tidak sah ibadah yang mereka lakukan. Wa li annahu la yatawafaru fihi al-ikhlas wal amanah wat ta'ah. Dan disebabkan karena tidak terpenuhi pada seorang yang kafir itu ikhlas. Sementara syarat yang paling utama dalam ibadah adalah ikhlas. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang kafir tidak melakukannya. Tidak memiliki al-ikhlas dalam beribadah. Demikian pula sifat al-amanah. Tidak memiliki sifat al-amanah. Mayoritas orang-orang kafir tidak amanah. Sehingga sangat dikhawatirkan mereka akan melakukan pengkhianatan pada kaum muslimin pada saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula at-ta'ah. Dia tidak memiliki sifat ketaatan. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala dia kafir, dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jal, apalagi kepada makhluk. Secara umum orang kafir memiliki sifat demikian. Tidak amanah dan tidak taat. Sehingga persyaratan al-Islam itu harus ada pada seorang yang ingin ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dhanu lahu bil khuruj ma'a jayshil muslimin. Maka tidak diizinkan baginya untuk keluar ikut serta bersama dengan pasukan kaum muslimin dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lirrajul musyrik alladhi tabi'ahu fi badrin. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam tentang seorang lelaki yang musyrik. Seorang lelaki yang musyrik yang mengikutinya dalam peristiwa perang Badar. Dia ingin ikut barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia kafir. Dia musyrik. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa dia seorang yang memang dikenal pemberani. Tidak gentar menghadapi apapun. Jadi sekedar modal keberanian, bukan modal iman. Senang perang. Maka ketika dia mendengarkan bahwa Rasulullah SAW berangkat bersama dengan para sahabatnya untuk menghadapi orang-orang musyrik, maka semangat perangnya muncul. Keberaniannya untuk berperang. Maka dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan farji' falan astaina bi musyrik. Kembalilah kamu. Aku tidak akan meminta pertolongan, meminta bantuan kepada seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini persyaratan harus terpenuhi. Namun di sini timbul permasalahan tentang hukum bolehkah meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memberi pertolongan kepada kaum muslimin dalam kondisi hajah, dalam kondisi darurah, apabila ada hajat atau dalam kondisi darurat terpaksa, apakah diperbolehkan? Ini insyaallah taala akan kita bahas nanti pada pembahasan khusus setelah kita menjelaskan tentang syarat-syarat berjihad ini. karena permasalahan ini sempat ramai, di mana sebahagian dari tokoh-tokoh takfir yang dikenal tertuduh berpemahaman khawarij, mereka menuduh para ulama, khususnya mereka berada di Arab Saudi, mengingkari fatwa yang mereka keluarkan berkenaan tentang pemerintah Arab Saudi yang meminta bantuan kepada Amerika pada saat itu untuk menghalangi dan menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh Saddam Hussein, Presiden Irak pada masanya. Dan ini insyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas pada pertemuan tersendiri. Yang jelas hadis ini menerangkan bahwa asal hukumnya tidak diperbolehkan. Asal hukumnya tidak diperbolehkan meminta bantuan pada seorang musyrik disebabkan karena kekufurannya, disebabkan karena kesyirikannya. Nah, kalaupun dia mengikuti peperangan bersama dengan kaum muslimin, maka tidak dianggap dia seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ketika kondisi kaum muslimin mereka membutuhkan bantuan, maka mereka mendapatkan bantuan dari kalangan orang-orang kafir, ini ada permasalahan tersendiri. Kemudian wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabi ghairi al-baligh, demikian pula tidak ada kewajiban berjihad bagi seorang yang sabi, anak kecil yang belum mencapai usia baligh. Li'annahu ghairu mukallaf, sebab dia bukanlah seorang mukallaf. Ciri seorang mukallaf apabila dia telah mencapai usia baligh. Dan usia baligh ditandai dengan beberapa tanda, di antaranya apabila seorang telah mencapai usia 15 tahun. Dan di antara tandanya apabila telah tumbuh bulu di bahagian kemaluannya. Wali hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu arada nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawma Uhudin. Berdasarkan hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk diikutkan serta dalam peristiwa perang Uhud. Beliau ingin ikut berperang. Wa huwa ibnu arba'a asyrata sana. Sementara ketika itu beliau masih berumur 14 tahun. Masih berusia 14 tahun. Falam yujizhu fil muqatilah atau fil muqatalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan beliau untuk ikut serta dalam peperangan. Nanti pada tahun berikutnya, yaitu dalam peristiwa perang Khandaq, beliau telah sempurna berusia 15 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan beliau, yaitu Abdullah bin Umar, untuk ikut serta dalam al-jihad, yaitu pada saat beliau telah mencapai usia balig, umur 15 tahun. Wakadzalika al-majnun la yajibu alaihi al-jihad, demikian pula seorang yang majnun, orang yang gila, yang kehilangan akal, tidak ada kewajiban berjihad padanya. Li'annahu marfu'un anhu al-qalam, sebab telah diangkat pena, tidak dicatat apapun yang dia lakukan dari perbuatan kebaikan dan keburukan. Walaysa ahla taklif. Apa ini? Min. Nah. Walaysa min. Hah. Ada minnya. Di sini enggak ada minnya. Ya. Walaysa min ahli taklif. Ini yang betul. Walaysa min ahli taklif. Dan dia bukan termasuk dari seorang mukallaf, orang yang gila, yang kehilangan akal. Wala yajibu 'alal 'abdi, sebagaimana tidak ada kewajiban berjihad bagi seorang budak. Karena budak itu harta seseorang, dia dimiliki. dan dia tidak memiliki. Li'annahu mamlukun li sayyidih. Karena seorang budak dimiliki oleh sayyidnya. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk berjihad. Demikian pula di antara persyaratan wajibnya berjihad adalah adz-dzukuriyah. Dia seorang lelaki, maka seorang wanita tidak terkena kewajiban berjihad. Walal mar'ah, dan tidak pula seorang wanita diwajibkan berjihad. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal 'ala an-nisa' jihadun? Wahai Rasulullah, apakah wanita diwajibkan berjihad? Qala, jihadun la qitala fih. Iya, ada jihad bagi mereka. Namun jihad yang dilakukan oleh para wanita adalah jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajj wal-umrah. Jihadnya wanita adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, naral jihada afdal al-amal. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, kami menganggap berjihad amalan yang paling afdal. Yani, mengapa kami tidak ikut berjihad? Sementara jihad amalan paling afdal. Sementara kaum lelaki mereka berjihad. Afalanu jahid? Mengapa kami tidak berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, lakunna afdalul jihadi hajjun mabrur. Lakunna afdalul jihadi hajjun mabrur. Bagi kalian, jihad yang paling afdal, yaitu menunaikan haji mabrur. Maka ini menunjukkan bahwa wanita tidak diwajibkan untuk berjihad fisabilillah. Adapun beberapa riwayat yang sahih yang menerangkan bahwa sebagian para wanita mereka mengikuti jihad, mereka bertugas untuk memberi minum pada orang-orang yang membutuhkan, menyiapkan minuman dan mengobati orang-orang yang terluka, maka para ulama membawa riwayat-riwayat tersebut yang dimaksud itu adalah tatawwu' min qibali anfusihin. Bukan mereka diwajibkan untuk mengikuti jihad, namun mereka sendiri yang ingin berbuat untuk memberi bantuan kepada para sahabat yang mereka dalam kondisi terluka. Maka sebagian para wanita mengikuti al-jihad yang bertujuan untuk memberi pengobatan kepada orang-orang yang terluka dan memberi minuman kepada mereka yang membutuhkannya. Adapun hadis yang kita sebutkan ini jelas menerangkan bahwa tidak ada kewajiban bagi para wanita untuk mengikuti jihad. Namun kalau mereka mengikutinya, ya, kalau mereka mengikutinya untuk memberi bantuan pada para mujahidin dengan syarat-syarat yang sejalan dengan syariat, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, sama halnya para wanita tidak diwajibkan untuk menegakkan solatul Jum'ah. Namun kalau mereka mengikuti solatul Jum'ah, maka Jumat yang mereka lakukan hukumnya sah. Maka demikian pula halnya dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.